أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ani bani Umar lan saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sinten Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, samitu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu haling ngendika sinten Rasul ngendika ngeten kullukum utawi sekabiyane sira kabeh. Kulukum utawi sekabiani sirokabe Iku ro'in iku pemimpin. Sebenarnya maknani ro'in pengembala. Maknani ya wong sing mengembalakan. Orang yang mengembalakan itu yang bertanggung jawab terhadap hayawan yang digembalakan. Kala wakulukum lan utawi sekabiani sirokabeh iku mas'ulun iku dimintai pertanggungjawaban. Iku mas'ulun dimintai pertanggungjawaban an ra'yati saking rakyate kulukum. An ra'yati saking rakyate kulukum. Seluruh kalian juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyat yang dipimpinnya, terhadap sesuatu yang menjadi tugasnya. Karena setiap orang pemimpin, kalau seandainya dia cuma sendirian, berarti dia yang memimpin awake dhewe wong kuang fusakum. Kalau dia sendirian, ya berarti dia harus memimpin dirinya sendiri, mengarahkan dirinya sendiri, dan nanti akan ditanya terhadap tugasnya tersebut. Apa yang kau lakukan dengan tubuhmu? Al-imamu utawi imam. Ikuro'in, imam ikuro'in. Ya. Ikuro'in, iku wong sing. Iku wong sing mimpin. Wong sing mimpin artinya wong sing, apa namanya, ngurusi. Ya. Bertanggung jawab. Wong sing menggembalakan, menjaga. Wa mas'ulun lan bakal ditakoni an ra'iyati saking rakyate imam. Jadi imam pemimpin itu juga sebagai penanggung jawab yang akan dimintai pertanggung jawaban. Jadi yo enak yo gak penak yo. Semakin luas area yang menjadi kekuasaan seseorang, maka tanggung jawabnya juga semakin besar. Tanggung jawabnya juga semakin banyak. Ayo. Padahal sulit ya kita itu mengemban tugas sesuai dengan yang diamanatkan. Khususnya lagi, dalam setiap tugas itu kita tidak bisa melepaskan dari tuntutan dan tuntunan agama. Tidak bisa. Kok dilepaskan dari agama itu tidak bisa sama sekali. Jadi agama ya masuk dalam pemerintahan, masuk dalam negara. Masuk semua. Tidak bisa dilepaskan. Kala warrojulu utawi wong lanang iku ro'in, iku pemimpin. Fi ahlihi ing dalam keluargani rojul. Ing dalam istrini rojul. Wa mas'ulun lan bakal dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi saking rakyate rajul. an ro'iyatihi saking rakyati rajul. Seseorang menjadi pemimpin bagi keluarganya, maka dia akan ditanya nanti tentang keluarganya. Bagaimana anakmu? Engkau didik pelajaran yang baik apa enggak? Engkau arahkan mempelajari Quran hadis apa enggak? Engkau arahkan mempelajari syariat apa enggak? Itu dimintai pertanggungjawaban. Kalau istrimu bagaimana, engkau ajari apa enggak? Ya. Wal mar'atu utai wong wadon. Waduh. Iku ro'iyatun. Lan bakal dimintai pertanggungjawaban an ro'iyatiha saking rakyate mar'ah, an ro'iyatiha saking rakyate mar'ah, perempuan sebagai penanggung jawab rumahnya suami. Maka dia akan ditanya nanti, rumahmu itu kau gunakan apa saat suamimu gak ada? Hartanya kau jaga apa enggak? Jangan memberikan harta suami kepada orang yang tidak diizini oleh suami. Jangan memasukkan orang yang tidak diizini oleh suami. Nah, ya. Kalau suami mengatakan jangan menerima tamu kalau enggak ada saya, ya jangan diterima tamunya. Dok-dok ya sejarno, bapak ibu mboten wonten mawon. Bapak enggak ada. Katakan mboten mawon. Soale ora usah dibuka lah, ben atau konjero wae. Wal khodimu utawi khodim utawi pelayan, wal khodimu utai pelayan pembantu, wal khodimu utai pelayan utai pembantu, iku ro'in iku pemimpin, artinya wong sing diserai pertanggungjawaban. Fima li sayyidihi ing dalam hartane sayyite khodim. Fima li sayyidihi ing dalam hartane sayyite tuwani khodim. Wa mas'ulun lan bakal dimintai pertanggungjawaban. Jadi khabar kedua ini. Wa mas'ulun lan bakal dimintai pertanggungjawaban an ro'iyatihi saking rakyati khodim. An ro'iyatihi saking rakyati khodim. Pelayan juga merupakan khodim. Khodim juga merupakan ro'in, pemimpin, ya, terhadap harta majikannya. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta tersebut. Gitu? Wa kullukum lan utawi sekabehane sira kabeh. Wa kullukum lan utawi sekabehane sira kabeh iku ra'in, iku pemimpin. Wa mas'ulun lan iku bakal dimintai pertanggungjawaban. Wa mas'ulun lan iku bakal dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi saking rakyate kullukum, an ro'iyatihi saking rakyate kullukum, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Yang jadi pemimpin organisasi, nah, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kelangsungan organisasi itu, terhadap penggunaan kas-kas organisasi itu. Akan ditanya, kau buat apa saja? Sesuai enggak dengan undang-undang yang memang diperuntukkan untuk organisasi tersebut? Sesuai enggak dengan ADART-nya? Nah, ya kan? Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya. Ya, bendahara juga gitu. Akan dimintai pertanggungjawaban. Piye, piye, bendahara. Kok gawe duit tanpa ada pengetahuan dari apa namanya perusahaan. Nah, ini nanti akan ditanya juga. Soalnya semuanya akan ditanya. Kullukum ro'in. Wakulukum mas'ulun an ro'iyatih. Semuanya akan ditanya terhadap suwek mana ini. Ya, ini. Ya. Ini di kertas, di suwek-suwek, gak popo. Kita gak tahu. An ra'iyatihi saking rakyate kulukum muttafaqun alaih. Makane jar Imam Ghazali niku wong sing paling penak niku sing khafiful hal. Orang yang ringan bebannya gampangane begitu. Ringan bebannya katanya Imam Ghazali itu gak duwe anak, gak duwe bojo, iku sing ringan bebane. Ngoten. Gak anak duwe bojo ngeluh niku. Nggih, wong dikongkon ngurus awake dhewe sik gak iso menawan kok kate mikir wong liya lah ngono. Iya kan? Ah ini kan bebannya malah luru nanti. Kala khafiful hat. Itu apa hadis yang beliau apa namanya sebutkan tentang apa namanya hal-hal yang menghambat pernikahan. Artinya yang bisa menjadikan orang itu nggak bisa nikah. Jadi selain menyebutkan hal-hal yang bisa mendorong orang nikah, dia juga menyebutkan hadis-hadis yang menjadikan orang itu nggak akan nikah. Termasuk ini. Dan no, kita itu terlalu banyak beban. Terus kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk diri kita sendiri. Wes ngeluni pol, iya pan ya. Eh, sholatnya telat-telat. Kayak apa nih kan? Iki wes dimintai pertanggungjawaban. Kadang wes. Kadang juga sholat. Lu mikir piye nih gak sholat lu? Iya an ya. Hah? Wei kau tahu gak sholat? Hah? Tahu, lu gak tahu piye. Zaman cilik, masuk tahu sholat terus ya. Kalau nah, ini gue akan ditakon, gue kok gak sholat biar lapu aan kan, eh? Rumah sakit, sakit apa? Ngelu, dawe mek ngelu aja, gue wis gak sholat. Kalau yes, mutafakun ale, wan abiyak lah. Gue jadi tepi takon nih ya. Ngarep, ini Muhammad eh dari wong api ya. Jadi ditakon nih gue nih. Iya anakmu, wala awan abiyak lalan sangi abiyak la rupani makil bin yasarin yakil bin yasar rupani makil bin yasar radhiyallahu anhu kala ngendi kasiden makil kala ngendi kasiden makil apa yo mam lo apa yo oh boy timplok mau wala ngendika sinten makil sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulo hale ngendika sinten Rasul ngendika ngeten ma min abdin yastarihi Allah ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyati illa haramallahu alaihi al jannata muttafaqun alaihi. Mamin abdin orangno utawi hamba, seorang hamba. Yastarihi kang memasrahkan, menjaga ing abdin sinten Allahu Allah. Yastarihi kang memasrahkan, menjaga ing abdin sinten Allahu Allah. Ro'iyatan ing rakyat. Ya. Yamutu hale mati sapa abdin. Yauma yamutu ing dalem dinane mati sapa abdin. Yauma yamutu ing dalem dinane mati sapa abdin. Wa huwa haliute abdin iku hasun iku wong sing mengkhianati lah wis gampangane hasun. Dadi hasun itu wis berkhianat bisa dikatakan demikian ya. Tidak melakukan apa jenenge sesuatu yang seperti diperintahkan. Li ra'iyatihi marang rakyati abdun. Li ra'iyatihi marang rakyati abdun illa harrama. Kecuali iku mengharamkan sinten Allah Allah. Kecuali iku mengharamkan sinten Allah Allah. Alaihi ing atase abdun al jannata ing surga. Alaihi ing atase abdun al jannata ing surga. Muttafaqun alaih. Jadi hadis iku muttafaqun alaih. Barang siapa seorang hamba yang sama Allah Ta'ala diberi tugas untuk menjaga rakyat. Rakyat tidak harus manusia. Ya, hayawan juga rakyat. Ya. Lalu dia mati, di hari dia mati dalam keadaan berkhianat kepada rakyatnya. maka dia tidak akan masuk surga. Haram masuk surga. Maknanya berkhianat pada rakyatnya bagaimana? Maknanya berkhianat itu dia tidak memberikan kemaslahatan kepada rakyat. Tidak mau menasehati rakyatnya. Tidak mau menasehati rakyatnya. Tidak mau mengarahkan rakyatnya. Ya, berkhianat pada rakyat. Wong disuruh mengalokasikan hartanya untuk kepentingan rakyat, malah dialokasikan untuk kepentingan pribadi. Ingat niku, khainun, khosyun, wong sing berkhianat. Orang semacam ini tidak akan masuk surga. Berat sebenarnya ya, kita jadi pemimpin itu berat. Beratnya pol. Gala, Gala muttafaqun alaih wa fi riwayatin lan iku ing dalam suci riwayat. Utai dawu falam yahudha. Falam yahudha. Mongko ora menjaga sopo abdin ing rakyat. Falam yahudha. Mongko ora menjaga sopo abdin ing rakyat. Binushihi kelawan nasihati abdin. Binushihi kelawan nasihati abdin. Lam yajide iku ora nemu sopo. Iku ora nemu sopo abdin. Ra'ihatal jannati ing bau surga. Ra'ihatal jannati ing bau surga. Jadi kalau ada pemimpin tidak mau menasehati rakyatnya, tidak mau mengarahkan rakyatnya, tidak mau menolak keburukan dari rakyatnya, maka dia tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Baunya saja tidak bisa dicium, apalagi kate masuk. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwi jenis riwayat. Li muslimin kang kadu imam muslim. Utaib dawuh ma min amirin yali umurul muslimin. Ma min amirin ora ono utawi pejabat wis ngono ae panane. Ya ora kadu pejabat, wong sing bertanggung jawab. Ma min amirin ora ono utai amir, pejabat, pemimpin yali kang menguasai sopo amir, sing ngurusi sopo amir. Umurul muslimina ing piro-piro urusane wong Islam. Tumala yajhadu, nuli ora bersungguh-sungguh sopo amir. Gak sungguh-sungguh lho. Lahum marang muslimin. Wayan sohulan ora nasehati sopo amir. Lahum marang muslimin. Illa lam yadkhul. Kecuali iku orang mlebu sopo amir. Illa lam yadkhul, kecuali iku orang mlebu sopo amir. Mahum sertani muslimin al jannata ing surga. Mahum sertani muslimin al jannata ing surga. Kate nang ndi? Kate nang ndi? Al jannata ing surga. Mantap ya. Kena goblok iki ya. Ya, Bapak kene, nak kene. Ya, iki lha. Ayo, meneng iki. Qala wa an Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu anha qolat ngendika sinten Aisyah. Sami tu krungu sapa ingsun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ndika sinen Rasulullah fi baiti ing dalam omah ingsun hadza ya iki baiti hadza ya iki baiti ngendika ngeten Allahumma du Allah man waliya min amri ummati syai'an fasyakku alaihim fasyuk alaih. Wa man waliya amra ummati syai'an farofaqo bihim farfuk bihi. Allahumma do Allah man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Iku waliya nguasani sapa man. Min amri umati saking perkarane umat ingsun. Min amri umati saking perkarane umat ingsun sayan ing sesuatu. Fasyakko. Nuli memberatkan sapa man. Jadi menjadikan berat ya, menjadikan sulit. Alaihim ing atase umati. Fasquk mongko mugi beratno sinten panjenengan. Mempersulit maknane. Fasquk mongko mugi beratno mempersulit sinten panjenengan alaihi ing atase iman. Ya Allah, barang siapa seseorang yang menguasai urusan umatku sedikit saja, lalu dia kok berbuat sulit, lalu dia kok mempersulit, maka saya minta kepada Engkau ya Allah agar mempersulit terhadap urusan dia. Ngono. Jadi birokrasi ndak usah birokrasi sing bulet. Perizinan enggak usah perizinan yang bulet. Ono pungli-pungli barang ra usah. Niki mempersulit jenenge bakal disulitno dhewe karo Allah taala. Kalau putusan sudah waktunya diputus ya buat apa diundur? Undur langsung diputus saja. Kalau waktunya ACC ya segera ACC saja. Jangan diundur-undur, jangan mempersulit, disuruh kembali sana, kembali sini. Buat apa ngoten niku? Niki akan dipersulit sama Allah Ta'ala. Karena mempersulit. Jadi nek jadi pemimpin dipermudah saja. Kalau untuk kemaslahatan. Nah untuk maksiat ya kudu dipersulit. Paham? Nah untuk maksiat ya harus dipersulit. Tapi kalau untuk kemaslahatan ya harus dipermudah. Ya harus tahulah. Kala fasquk alaih. Waman lan utai sabani wong. Waman lan utai sabani wong ikwalia. Lamun nguasani sopaman. Min amri umati saking urusani umat ingsun. Ampunan. Min amri umati saking urusani umat ingsun sayan ing sesuatu. Ngapi. Farofako nuli lemah lembut. Sapa iku jenenge? Mongko nuli lemah lembut artinya mempermudah. Sapa iku jenenge man bihim kelawan umati farfuk mongko mugi melasi lemah lembut sinten panjenengan bihi kelawan man. Ya Allah, barang siapa yang menguasai urusan umatku lalu dia berbuat kasih sayang kepada umatku, maka saya minta Engkau untuk juga berkasih sayang kepada dia. Jangan semena-mena jadi pemimpin kasar ngoten nggih. Nah, tetap harus mempunyai sifat kasih sayang ya. Ya apa sekiranya sikapnya itu sikap yang halus. Sikapnya jangan kasar walaupun jadi seorang pemimpin. Dek jadi pemimpin ya sing milih rakyat, mangan ya duwe rakyat. Iki kita iki. Wis kita wis piro sing suwene. Gara-gara Muhammad. Wis sampe lek. Karena kan Mas menawan kan. Ya menawan, jangan misalmu kan. Loro dari. Oh, rawah ngriwayataken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Ila ila. Kana. Kana. Kok mesti samri ning. Terus. Rawah ngriwayataken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Wa Nabi Hurairah talan saking Abu Hurairah. Ya. Bagaimana kalau kita menyikapi orang-orang yang enggak punya rumah? Ya pemerintah yang silahkan apa namanya memfasilitasi mereka buatkan rumah kalau punya anggaran ya kan ya. Nah, wah dia menempati di tanah negara ya diomongi sing apik aja nempat nang kono tapi ya golekno tempat liyo ya apa ya apa mereka rakyat ketika nanti enggak punya apa-apa itu yang wajib ngurusi adalah pemerintah. Kala rawahu muslimun wa an abi hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Abu Hurairah Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat ono sapa Banu Israila, Bani Israil. Iki hadis tentang kepemimpinan ngeten iki coba dikumpulkan ya dalam satu buku, kok dikupas 40 hadis tentang ngoten niku 40. Kalau kepingin 40, tentang kulit itu petang kulit lumayan. Jadi nulis ya, pen untuk keutamaannya nanti sama Allah Ta'ala akan dikirim bersama para ulama nanti di akhirat. Kalau mau menyampaikan 10 hadis, 40 hadis Kanjeng Nabi kepada umat. Ya ngajinya ini nggih sampun niki. Sampun masuk nulis nggih sampun. 40 hadis. Nang kok nek bahas skripsi kok diakei hadise sampai 40 dan masuk. Masuk hadise ora ono dikupas sekali ra ono. Sitoke gak ono. Utowo nek ditulis ana arepe gak ditulis. Males banget sih nulis bahasa Arab. Iya ta? Ngutip ayat Quran gak ditulis. Sing ditulis me artine tok. Loh, piye ini? Tulis ayat Quran ini. Supaya kita itu seneng Quran. Wah, ngepo ilo penake kok. Ganjare tambah akeh. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, qala ngdika sinten Rasulullah kanat Banu Israil. Nasusuhum tasusuhum al anbiya'u. Iku ngatur ing Banu Israil sapa al anbiya'u pira-pira nabi. Jadi yang ngatur urusannya adalah para nabi. Ulama halaka ing dalam semangsane rusak. Jadi siasah itu ngatur. Ngatur hal-hal yang sifatnya rumit-rumit juga, baik masalah keilmuan atau kepemimpinan, politik. Kulama halaka, semangsane rusak, artinya meninggal. Sopo nabiyun nabi, kholafahu mongkong ganti ing nabi. Kholafahu mongkong ganti ing nabi, sopo nabiyun nabi kang dio. Setiap ada nabi yang meninggal, maka yang menjadi penggantinya adalah nabi. Jadi pokoknya nabi kaya tolut ya toh. Ah tolut iku. Iku nabi-nabi terus nih. Wa innahu lan sedune kelakuan iku lan nabiya ora ono nabi iku maujud. Ba'di ing dalam sause ingsun. Cuma setelah ku nanti gak ada nabi. Jadi gak ada istilahnya kalau ada orang ngaku nabi gak ada. Gak ono nabi palsu iku. Indonesia kok ngaku nabi barang. Ini saya wono-wono wae. Kala ono pengikute yo akeh. Mas, kok seneng kitab ku ya? Seneng kitab. Ya wis alhamdulillah. Oke, cek iso luwe. Kala wa innahu lan sutune kelakuan iku lan nabiya. Ora ono nabi kemaujud bakti ing dalam saus ingsun. Setelah aku enggak ada nabi, pas saya kunu lan bakal ono. Wasai kunulan bakal ono iku bakti ing dalam sause ingsun sapa kula pira-pira khalifah. Loh, ilang diparani. Ka ono sing diparani nak. Kok iso ilang yo? Piye? Sapa khulafa sapa pira-pira khulafa kaya dulu namung akeh sapa khulafa. Akeh khulafa ya. Khalifah Bani Umayyah, Abbasiyah, pinten mawon. Kala Fayak turuna moko akeh sopo khulafa. Kalu ngucap sopo sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Bahkan nanti ada khulafa yang banyak. Khulafanya gak cuma satu. Nge. Ya kan? Rebutan khilafa. Jadi kok si tok kepingin dadi rojo, si tok ya kepingin dadi rojo. Kalu ngucap sopo sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Fama mongko ing opo, untuk kelawan opo, muruna. Perintah sinten panjenengan inggih. Tak muruna perintah sinten panjenengan inggih. Lalu apa yang kau perintahkan pada kami ya Rasulullah ketika kita mengalami hal tersebut? Banyak sekali khalifah di sekitar kami. Apa yang harus kita lakukan? Qala ngendika sinten Rasulullah, "Aufu bi'atil awal fal awal, tsumma atuhum